maka manakala ini dilakukan dengan cara yang zalim, maka ini adalah pekerjaan yang merupakan keharamannya sangat berat, sangat besar. Dosa dan keharamannya bukanlah dosa yang enteng. Demikian juga dengan kehormatan seorang muslim. Kehormatan seorang muslim juga tidak boleh dizolimi, dijatuhkan semena-mena dengan cara yang zalim. Demikian juga dengan harta. Harta kaum muslimin, harta manusia tidak boleh diambil dengan cara yang zalim. Tidak boleh dimiliki harta orang menjadi milik kita kecuali dengan cara-cara yang telah diizinkan oleh syariat Islam. Ini dia judul bab kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Imam Muslim berkata, Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Yahya ibnu Habib al-Harithi wa taqaraba fil lafz. Qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Ayyub عن ابن سيرين عن ابن أبي بكر عن أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. حديث berasal dari Abu Bakr. Abu Bakr radhiyallahu anhu mengatakan عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Sesungguhnya waktu telah berputar seperti keadaannya pada saat Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahra. Annahu sayusammihi bighairi ismih. Maka setelah itu Rasulullah diam sejenak sampai-sampai kami mengira bahwa beliau akan memberikan bulan ini sebuah nama yang bukan namanya. Beliau ketika itu berada pada bulan Dzulhijjah. Qal, berkata Rasulullah SAW setelah diam, alaysa dzulhijjah, bukankah bulan ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kami menjawab benar. Qal, berkata Rasulullah SAW, fa ayyu baladin hadza, daerah apakah ini, negeri apakah ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, berkata Abu Bakrah perawi hadis radhiyallahu an, fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Rasulullah diam sampai-sampai kami mengira beliau akan memberinya nama dengan yang bukan namanya. Ketika itu Nabi sedang berada di Mekah, di tanah haram, di kota Mekah. Qal, alaisal baldah, bukankah ini baldah, yaitu baldah Mekah, daerah Mekah? Qulna bala, kami menjawab benar. Qal, fa ayyu yawmin hadha, beliau berkata lagi, hari apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, berkata Abu Bakrah radhiyallahu anhu perawi hadis, fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Rasulullah setelah itu diam sampai-sampai kami mengira beliau akan memberinya nama dengan yang bukan namanya. Qala, alaysa yawmun nahar, kemudian Rasul berkata, bukankah ini hari nahar, 10 Dzulhijjah? Hari nahar adalah 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan. Nahar artinya penyembelihan, dan hari penyembelihan itu adalah 10 Dzulhijjah. Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab benar ya Rasulullah. Qal, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haramun alaikum, haram untuk kalian lakukan penzaliman atasnya, untuk kalian lakukan kezaliman terhadap darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian. Haramnya kahurmati yaumikum hada, seperti haramnya hari kalian ini, yaitu hari nahar. Fi baladikum hada, di daerah kalian ini, yaitu Mekah. Fi syahrikum hada, pada bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan haram. Wasatalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum, dan kalian akan bertemu dengan Rabb kalian, maka dia akan menanyakan kalian tentang amalan-amalan kalian. Fala tarji'u ba'di kuffaran aw dhullalan, maka jangan lagi kembali setelah aku tiada nanti menjadi orang-orang kufar atau orang-orang sesat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yaitu dengan cara kalian saling memukul leher sebahagian kalian, alias menumpahkan darah dan peperangan. Jangan lagi kembali setelahku menjadi orang-orang kufar atau menjadi orang-orang sesat, yaitu saling membunuh sebahagian kalian, memukul leher sebahagian yang lain, menebas leher sebahagian yang lain. Ala liyuballighi syahidul ghaib, ketahuilah hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fala'alla ba'dha man yuballighuhu yakunu aw'a lahu min ba'di man sami'ahu, boleh jadi sebahagian orang-orang yang disampaikan kepadanya lebih mengerti dan lebih faham dari sebagian orang yang menyimaknya. Thumma qal, kemudian Nabi mengatakan, ala hal ballagtu, ketahuilah wahai kaum muslimin, apakah aku telah menyampaikannya. Ini dia hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di awal bab taghlidu tahrimid dima wal a'rad wal amwal. Dan yang berhubungan dengan bahasan kita adalah tentang dimanya, tentang darahnya. Karena bahasan kita adalah bahasan hudud, bahasan darah, maka yang berhubungan dengan bahasan kita dari hadis ini secara nyata adalah pengharaman darah. Pengharaman darah untuk ditumpahkan. Yaitu darah kaum muslimin haram untuk kita teteskan dengan cara yang zalim. Dan darah manusia secara umum, namun kalau dia muslim maka keharamannya lebih dahsyat. Karena seorang muslim dengan dia memeluk agama Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia dijaga oleh Allah darahnya, dijaga oleh Allah kehormatannya, sehingga haram untuk ditumpahkan darahnya itu. Dan keharaman menumpahkan darah seorang muslim seperti haramnya bulan Dzulhijjah, haramnya Mekah, dan haramnya hari An-Nahr, 10 Dzulhijjah di musim haji. Rusak kehormatan hari Nahar, hari di mana kaum muslimin melakukan penyembelihan untuk Rabbul Alamin di musim haji. Lihatlah bagaimana keharaman yang berlipat, dan begini Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga nyawa manusia agar tidak dilayangkan dengan cara yang zalim, yang dengan ini manusia akan mencapai keamanan di dalam nyawa mereka, mencapai keamanan pada darah mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, masih di dalam hadis, fala tarji'u ba'di kuffaran aw dhullala, jangan lagi kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir, menjadi orang-orang sesat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang mana kalian memukul atau menebas leher sebahagian kalian. Kecaman keras kembali di dalam hadis ini terhadap dosa membunuh. Terhadap dosa membunuh. Nabi mengatakan, jangan lagi kalian kembali menjadi kafir dan menjadi sesat. Yaitu dengan membunuh sebahagian yang lain. Membunuh bukanlah dosa yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Dan ini sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalamnya. Dosa membunuh adalah dosa besar. Termasuk di antara dosa-dosa yang sangat besar, akan tetapi tidak sampai kepada mengeluarkan orang dari agama Islam. Dia tidak sama dengan dosa kufur, ingkar kepada ayat-ayat Allah, setelah tahu itu datang dari Allah, lalu diingkari dan ditolak, dia tidak sama dengan dosa syirik, dan dia tidak sama dengan kemunafikan. Kemunafikan besar, syirik besar, dan kufur besar. Namun di sini Nabi menyebut membunuh itu adalah kufur. Para ulama mengatakan makna kufur di sini adalah kufur yang bukan hari, dan dia tidak mau menerimanya. Ini dia kufur besar, dan ini mengeluarkan orang dari agama Islam. Namun ada kufur kecil yang tidak mengeluarkan orang dari agama Islam, yaitu maksiat, yang tidak sampai derajatnya kepada dosa kufur besar, disebut kufur kecil. Para ulama menyebutnya dengan sebutan ringkas kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kufur. Kufur di bawah kufur, dan kalimat ini datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kufur. Maksudnya dia adalah kufur, dinamakan kufur, tapi tidak sampai kepada kufur. Kufur yang di bawah kufur. Maksudnya kufur, maksiat yang dia tidak sampai kepada jenjang kufur yang bisa mengeluarkan orang dari agama. Dari agama Islam. Sebahagian dosa dan maksiat Nabi menyebutnya dengan kata-kata kufur. Namun dia bukanlah kufur yang bisa mengeluarkan orang dari agama Islam, dan maksiat bisa dikatakan kufur. Namun maknanya bukan kufur yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Ini makna daripada hadis ini. Dan telah salah sebahagian kaum muslimin. Sebahagian kaum muslimin yang memanai dia adalah kufur besar. Sehingga dengannya mereka berpendapat melakukan maksiat dosa besar membuat orang keluar dari agama Islam. Dan ini adalah pemahaman khawarij. Dan ini adalah pemahaman khawarij. Khawarij memiliki pemahaman siapapun yang terjumus ke dalam dosa besar maka dia keluar dari agama Islam. Dan halal darahnya untuk ditumpahkan. Membunuh. Menghalalkan perbuatan membunuh. Setelah datang keterangan bahwa itu haram, maka ini dosa kufur yang sebenarnya. Setelah datang keterangan yang jelas bahwa membunuh itu adalah perbuatan yang diharamkan Allah, merupakan dosa yang dibenci oleh Allah, dosa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalau ada orang yang meyakini membunuh adalah perbuatan halal, setelah datang keterangan yang jelas kepadanya bahwa itu dosa haram, Allah menyatakan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa kufur yang besar yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Kalau tidak disertai dengan itu, maka makna kufur di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kufur. Maksudnya kufur kecil yang tidak sampai kepada kufur besar. Kufur kecil sifatnya maksiat. Ini dia yang berhubungan dengan bab kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita baca hadis dari awal kembali sambil kita mengetahui maknanya dan mengambil pelajaran-pelajaran lain darinya. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman atau waktu telah berputar, beredar sebagaimana keadaannya pada saat Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Ithna asyara syahran. As-sanatu ithna asyara syahran, yang mana satu tahunnya adalah 12 bulan. Makna telah berputar, beredar sebagaimana saat Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, yaitu keadaan yang sekarang sama keadaannya dengan keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 12 bulannya, penetapan 12 bulannya dan penetapan bulannya sama dengan saat di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi mengatakan itu karena orang Quraisy merubah-rubah. Orang Quraisy punya aksi merubah-rubah penanggalan bulan, penentuan dan penetapan bulan. Sehingga mereka sendiri mulai kacau di dalam penentuan bulan tersebut. Mereka punya kebiasaan menggeser-geser bulan. Sehingga karena terlalu banyak digeser, bingung penetapan bulan yang sebenarnya pasnya di mana. Maka Nabi SAW mengatakan bulan yang sekarang, penetapan yang sekarang seperti yang ada sekarang itu bulan yang sudah pas. Persis seperti ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi penetapannya pas. Berada pada posisinya yang sebenarnya, yang tanpa digeser-geser, yang tidak ada aksi geser-menggeser yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Orang kufar dahulu, mereka punya bulan-bulan haram. Karena bulan haram sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak haji ditetapkan, maka ditetapkan bulan haram. Supaya kaum muslimin aman berangkat ke Mekah. Ada 3 bulan berturut-turut. Minha arba'atun haram, thalathun mutawaliyat. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Haji pada bulan Dzulhijjah. Haji pada bulan Dzulhijjah. Yang melaksanakan ibadah haji yang tidak bulan Dzulhijjah, dia melakukan bid'ah. Yang pergi haji naik pesawat tidak melakukan bid'ah. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan harus naik unta. Tak ada perintahnya dari Nabi kita harus naik unta. Tapi diperintahkan di bulan Dzulhijjah. Dan diperintahkan wukufnya harus di mana? Di Arafah wukufnya. Arafah adalah kawasan di kota Mekah. Berjarak sekitar sekian belas kilo dari kota Mekah. Padang Arafah. dari Ka'bah, yaitu pusatnya kota Mekah. Maka yang wukuf tidak di Arafah, dia melakukan bid'ah. Melakukan wukuf harus tanggal 9. Yang tidak wukuf pada tanggal 9 melakukan bid'ah. Karena ditentukan oleh Nabi SAW. Namun tidak pernah Nabi menentukan harus pakai unta. Tidak pernah Nabi mengatakan harus jalan kaki. Sebagian kaum muslimin sekarang sengaja jalan kaki. Tidak harus jalan kaki. Naam. Dzulhijjah berada di tengah-tengah dari tiga bulan haram yang berturut-turut. Dan dari zaman Nabi Ibrahim, umat butuh datang ke Mekah. Untuk melaksanakan ibadah haji. Dan mereka butuh keamanan. Dari kebiasaan mereka di zaman itu yang saling berperang antar kabilah. Mereka berperang itu berpuluh-puluh tahun, tak selesai-selesai. Maka adanya penetapan bulan haram memberikan keamanan untuk siapapun yang berangkat dari kabilah-kabilah Arab untuk pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Ada masa satu bulan sebelum Dzulhijjah, yaitu Dzulqa'dah, di mana tidak boleh ada pertempuran di antara mereka. Dan ada satu bulan lebih untuk pulang ke kampung halaman mereka setelah melaksanakan ibadah haji. Ini tiga bulan berturut-turut. Sebahagian orang-orang kufar dari kabilah-kabilah, sebagian orang-orang dari kabilah-kabilah Arab merasa tiga bulan itu kelamaan. Akhirnya mereka geser-geser. Yang sering digeser itu Muharram. Jadi mereka, mau perang terhenti di bulan haram, menunggu tiga bulan terlalu lama. Lalu mereka geser bulannya. Akhirnya mereka bingung. Digeser, digeser, digeser, akhirnya kebingungan. Yang mana bulan? Maka Nabi mengatakan, ini bulan yang sudah sama dengan bulan yang semestinya, penetapan bulan yang semestinya, yang sekarang ini. Wa Rajab syahrul mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat, yang terpisah sendiri adalah bulan Rajab, yaitu bulan yang mudhar, yang terletak antara bulan Jumada dan Sya'ban. Yaitu terletak antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ini penekanan dari Nabi SAW untuk menentukan yang mana yang bulan haram, Rajab yang mana. Karena sebahagian Arab menamakan Sya'ban juga Rajab. Sebahagian Arab menamakan Rajab bulan Rajab, Sya'ban bulan Rajab juga. Nabi menegaskan Rajab yang mana. Sehingga keluarlah bulan Sya'ban dari penamaan Rajab, berarti Rajab yang terletak sebelum Sya'ban. Disebutkan syahrul mudhar, Rajab bulannya Bani Mudhar, kata para ahli ilmu, karena Bani Mudhar yang paling terkenal memuliakan bulan Rajab di masa itu. Mereka terkenal kabilah Arab yang sangat memuliakan bulan Rajab, sangat memuliakan bulan haram Rajab, sehingga Nabi menisbatkannya kepada Rajabnya Mudhar. Rajab bulannya Mudhar. Nabi SAW kemudian mengatakan, ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi bertanya, daerah apa ini? Negeri apa ini? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi bertanya, hari apa ini? Kembali para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab sahabat-sahabat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering sekali mereka ditanya oleh Nabi SAW, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu, mereka jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui daripada kami. Dan ini adalah istislam yang sangat kuat, menyerahkan diri yang sangat kuat, berserah kepada Allah dan Rasulnya yang sangat hebat dari para sahabat. Dan banyak sekali ya, pertanyaan-pertanyaan dari Nabi SAW dijawab oleh para sahabat dengan Allah wa Rasulullah. Walaupun mereka tahu jawabannya. Bulan apa ini? Semua orang tahu itu bulan apa? Bulan Zulhijjah. Tapi para sahabat menjawabnya dengan adab. Allah wa Rasuluhu a'lam. Hari apa ini? Mereka semua tahu karena mereka berada pada hari Nahar. 10 Zulhijjah. Namun mereka menjawab Allahu wa Rasuluhu a'lam. Inilah para sahabat yang selalu berserah diri kepada Allah dan berserah diri kepada Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian daripada akhlak mereka yang luar biasa. Untuk zaman kita sekarang, kita tidak boleh mengucapkan Allahu wa Rasuluhu a'lam, karena Rasul sudah tidak ada. Maka kita hanya boleh mengucapkan Allahu a'lam. Dan itu khusus para sahabat yang bertemu dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk umat-umat yang tidak bertemu, khusus untuk umat yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi umat, untuk umat yang tidak bertemu dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kebolehan mereka hanya mengucapkan Allahu a'lam. Ini disebutkan oleh para ulama dan disampaikan oleh para ulama di dalam nasihat-nasihat mereka tentang perkataan para sahabat Allahu wa Rasuluhu alam. Ini khusus untuk para sahabat yang bertemu dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan bulan, menanyakan tempat, daerah, padahal beliau tahu bulannya bulan apa, daerahnya di mana, harinya hari apa, dan ditambah dengan diamnya beliau setelah para sahabat bertanya, mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, diamnya beliau untuk membuat suasana semakin membutuhkan apa, suasana semakin, sahabat semakin penasaran, Nabi mau apa, apa yang diinginkan Nabi. Sehingga kondisi para sahabat ketika ditanya tentang negeri apa ini, sahabat menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam, Rasulullah diam. Bulan apa ini? Para sahabat menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam, Rasul pun diam. Diamnya Rasul membuat tanda tanya, apa yang diinginkan Rasul? Ini namanya jadbul intibah, menarik perhatian untuk apa yang akan dikatakan setelahnya. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang akan dikatakan Rasul setelahnya adalah sesuatu yang sungguh sangat harus mendapatkan perhatian. Dan jangan disepelekan. Kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara beliau menanyakan bulan, menanyakan daerah, menanyakan hari, dan diam setelah para sahabat menjawab Allahu wa Rasuluhu a'lam, adalah cara untuk menarik perhatian para sahabat dan umat manusia yang akan mempelajari hadis ini sampai akhir zaman, bahwa ini perkara yang akan spesial diucapkan oleh Nabi setelahnya. Dan ternyata yang spesial itu adalah keharaman darah manusia dan keharaman harta manusia dan kehormatan manusia. Darah haram untuk ditumpahkan, harta haram untuk diambil secara zalim, dan kehormatan haram untuk dijatuhkan dengan cara orang itu diribahi, dengan cara orang itu difitnah, dengan cara orang itu dibeberkan aibnya. Ini adalah perbuatan yang haram, ya, haramnya bagaikan haram Mekah, haramnya bagaikan bulan Dzulhijjah, haramnya bagaikan Yaumun Nahar. Kita lanjutkan insyaAllah setelah kita melaksanakan salat insya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Membunuh orang muslim adalah dosa besar. Mengambil hartanya dengan cara yang hak, yang tidak hak, dengan cara yang batil adalah dosa. Menghancurkan kehormatannya walau dengan cara terkecil adalah perbuatan haram, yaitu membicarakan aibnya yang dikenal dengan istilah ghibah, juga perbuatan haram. Beginilah manusia dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan syariat Islam yang mulia, sehingga kehormatannya terjaga, hartanya terjaga, darah dan nyawanya pun terlindungi. Dan ketika bumi dihuni oleh orang-orang muslim, maka dunia mencapai tingkat keamanan yang tidak pernah dicapai oleh manusia manapun setelah dan sebelumnya, di mana orang-orang tidak ada saling membunuh, jangankan membunuh untuk membicarakan aib yang ada pada dirinya saja manusia menahan lisannya, apalagi sampai melukai, mencederai, mengambil harta. Sehingga ada orang yang berjalan safar seorang diri dari Yaman menuju Mekah, dan tidak ada yang dia takuti kecuali hanya binatang buas saja. Menunjukkan negeri yang sangat aman dari orang-orang yang mau bermaksud menzalimi orang lain. Ketika manusia meninggalkan syariat Islam dengan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pun melemah pengamalan Islamnya dalam kehidupan sehari-hari, maka keadaan yang sekarang ini menjadi sesuatu bukti nyata bahwa orang tidak peduli lagi kepada nyawa, tidak peduli lagi kepada harta, apalagi hanya sekedar nama baik seseorang. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dhalik. Kita lanjutkan. Nabi mengatakan, wasatalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Kalian akan bertemu dengan Rabb kalian, dan ia akan bertanya kepada kalian tentang amalan-amalan kalian. Naam, pertemuan dengan Allah adalah hak. Semua manusia akan bertemu dengan Allah, baik muslim atau kafir, akan bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena di akhirat Allah akan datang, sehingga seluruh penduduk mahsyar akan bertemu dengan Allah. Dan ini keyakinan yang hak, tadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Allah akan datang pada hari akhirat untuk menghisab manusia yang hadir di padang mahsyar, dan itu adalah pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik muslim atau kafir bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ulama khilaf, apakah melihat Allah hanya untuk orang-orang mukmin? Ataukah di akhirat kelak juga orang kufar melihat Allah? Ada khilaf di sini, wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Soal pertemuan, semua akan bertemu dengan Allah. Karena bertemu tidak mesti melihat. Antara melihat dan bertemu, dua hal yang tidaklah sinonim. Orang buta bisa bertemu dengan presiden, padahal dia tidak melihat presiden. Orang buta bisa bertemu ustadz, bertemu istrinya, bertemu anaknya, padahal dia tidak melihat istri dan anaknya. Maka pertemuan tidak menuntut harus melihat. Oleh karena itu sahabat-sahabat Nabi yang buta, mereka bertemu dengan Rasul, dan mereka dianggap sahabi, sahabat Nabi SAW, karena mereka bertemu Rasul. Walau mereka tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wasatalqauna rabbakum, kalian akan bertemu dengan Rabb kalian, fayas'alukum an a'malikum, dan Allah Rabb kalian akan bertanya kepada kalian tentang amal-amal perbuatan kalian. Amalan kita dicatat oleh malaikat, dan sebelumnya Allah telah mencatat di Lauhul Mahfuz, dan tidak ada hal yang keluar daripada catatan itu. Di akhirat ketika manusia dihisab dan kita dihisab, Allah tidak membutuhkan catatan itu. Hisab adalah Allah yang memberitahu kepada kita amalan kita. Sekali lagi, hisab adalah Allah yang memberitahukan kepada kita amalan kita. Kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Jadi adanya catatan malaikat bukanlah kebutuhan Allah untuk hisab. Karena Allah tidak butuh catatan itu. Jauh sebelum malaikat mencatat, Allah sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Sementara malaikat baru akan mencatat di saat dia terjadi dan di saat kita melakukannya. Maka di yaumil hisab, catatan akan dibagikan kepada setiap insan. Namun hisab dengan Allah, Allah tidak membutuhkan catatan itu, catatan malaikat. Karena Allah bikulli syai'in alim, dan ini menunjukkan ilmu Allah yang luar biasa. Ilmu Allah yang maha luas, ilmu Allah lah yang la yakhfa 'alaihi khafiyah. Tak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Alamul ghuyub, tahu seluruh yang gaib. Kita saja amalan kita tidak tahu lagi. Kita tidak ingat lagi. Banyak pekerjaan kita yang sudah kita tidak ingat lagi. Apalagi kalau pekerjaan itu dihitung di dalamnya adalah perkataan demi perkataan. maka tidak ada, tidaklah yang kita ingat dibanding yang kita tidak ingat dari apa yang pernah kita katakan, lalu hanya sedikit saja yang kita ingat dibanding yang telah kita lupakan. Akan tapi semua itu diketahui oleh Allah yang mengetahui segala sesuatu. Allah akan bertanya kepada tentang amalan kalian. Fala tarji'unna ba'di kufara, ini sudah kita terangkan tadi. Kemudian Nabi mengatakan ala liyuballighi syahidul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikannya kepada yang tidak hadir, yang ghaib, yang absen, yang tidak hadir. Yang hadir sekarang ini mendengarkan apa yang saya sampaikan, hendaklah sampaikan itu kepada yang tidak hadir. Maka ini keutamaan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan menyampaikan sesuatu dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Dan orang yang mendengar dengan baik kemudian menghafalkannya dan menyampaikannya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemuliaan di akhirat. Nabi SAW mendoakan agar Allah memutihkan dan mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia fahami dengan baik, dia hafalkan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Dengan cara inilah agama Allah bertahan di permukaan bumi dengan izin Allah. Bahwa orang-orang yang mendengarkan hadis dari Nabi SAW memahami itu dan kemudian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dan orang yang tidak hadir mendengarkan dari yang hadir lalu menyampaikannya lagi kepada orang lain. Dan orang lain yang mendengarnya menyampaikannya lagi kepada orang lain. Dengan cara seperti ini agama Allah tabaraka wa ta'ala bertahan dengan izin Allah dan dengan peliharaan Allah atau pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala hingga zaman kita sekarang. Maka ini keutamaan yang mulia, yaitu menjadi orang-orang yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan fardu kewajiban, namun kewajibannya adalah kewajiban yang tidaklah fardu ain, tapi fardunya fardu kifayah. Agar ilmu menyebar, agar agama Islam diketahui, agar agama Islam diketahui manusia, menyebar di tengah-tengah manusia. Dan dakwah itu tidak mesti harus di atas podium. Dakwah itu tidak mesti harus di atas mimbar. Dakwah itu tidak mesti harus di mimbar-mimbar Jumat. Dengan kita ketahui sesuatu yang sahih dari Nabi kita lalu kita sampaikan kepada istri kita, itu adalah dakwah. Dengan kita sampaikan kepada anak kita, itu adalah dakwah. Karena itu perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala'alla ba'du man yuballighuhu yuballighahu yakunu aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya hadis lebih mengerti dan lebih paham dan lebih bisa mengambil intisari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang menghafalnya, yang mendengarnya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia memiliki tingkat pemahaman yang beraneka ragam, tingkat kekuatan pemahaman yang beraneka ragam. Orang yang memiliki tingkat kekuatan pemahaman yang tinggi bisa mengambil intisari yang lebih banyak daripada hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama rabbaniyin yang hidup, yang kita bertemu dengan mereka saja dalam sebuah hadis yang mereka syarahkan, tak terfikir oleh kita ada pelajaran-pelajaran penting di sana yang bisa diambil daripada hadis itu. Diriwayatkan dari biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara majlis-majlis beliau, majlis-majlis hadis, dibacakan satu hadis lalu diambil intisari. Siswa-siswanya atau yang hadir di halaqahnya hanya bisa mencapai belasan faedah ilmu. Beliau mengeluarkan sampai 30-40 faedah ilmu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda dan tingkat pemahaman agama dan ilmu yang berbeda-beda. Maka boleh jadi seorang yang hafal hadis Nabi disampaikan kepada orang lain yang tingkat pemahamannya lebih tinggi bisa mengambil sesuatu dari intisari dari hadis Nabi SAW lebih banyak daripada orang yang mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Adapun setelah mereka, maka agama telah sempurna, dan apapun yang terjadi setelahnya bukan berarti ada tambahan untuk agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau terakhir berkata dalam riwayat ini, ala hal ballagtu, bukankah aku telah sampaikan ini kepada kalian? Sebagai bukti dilihat oleh Allah dan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi telah menyampaikan agama, dan di antara yang sangat kuat yang beliau sampaikan pada kesempatan itu, kesempatan di waktu itu adalah kuatnya dan bersangatannya mengharamkan manusia untuk menumpahkan darah manusia lainnya, dan kemudian diharamkan untuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil yang tidak diizinkan oleh Allah, dan diharamkan untuk merusak kehormatan dan kemuliaan seorang muslim. Ini dia bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya dan umat Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam yang selalu patuh kepada perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang tersisa, ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, kita gunakan insyaallah untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang kita mampu untuk menjawabnya dan kita ada ilmu untuk menjawabnya. Ustadz, standar apa yang dijadikan ukuran untuk mengatakan orang itu sesat atau ahli bid'ah? Karena banyak orang yang bermudah-mudahan mengatakan hal tersebut. Menurut ana, perdalam ilmu agama, cari yang benar, amalkan yang benar. Kalau ada melihat yang salah, jauhi. Kalau ada mendengar orang yang berdakwah dan nampak bahwa dia tidak komitmen kepada yang benar, jauhi. Karena tujuan kita untuk mencari yang benar, mengamalkan yang benar agar kita benar di akhirat. Adapun mengucapkan bahwa fulan sesat, fulan ahli bid'ah, jauhi. Untuk para penuntut ilmu, biarkan para ulama yang berbicara, biarkan ahli ilmu yang berbicara. Kalau bisa antum menyimak kajian-kajian kita di majlis ini, antum tidak akan menemukan saya mengatakan fulan itu sesat. Disebut namanya fulan sesat. Atau saya sebut namanya kemudian saya katakan dia ahli bid'ah yang harus antum jauhi. Kalau ana tidak nyebut, antum sekarang tanya, bagaimana caranya untuk bisa mengetahui orang itu sesat, orang itu? Nggak usah, jangan sibukkan diri kita untuk hal yang seperti itu. Tujuan kita hidup untuk mencari yang benar, mengamalkan yang benar, bukan untuk menyalah-nyalahkan, bukan untuk mengklaim orang itu sesat, orang itu ahli bid'ah. Karena ketika kita sudah katakan dia sesat, dia ahli bid'ah, siap-siap di akhirat berhadapan dengannya. Siap-siap di akhirat berhadapan dengannya. Kalau sudah jelas dia ahli bid'ah dan sesat, antum berani berhadapan dengannya di akhirat di mahkamah Allah, silakan katakan. Namun dari dahulu kala ini tugasnya ahli ilmu, bukan tugasnya penuntut ilmu. Kalau kita ingin mengklaim seseorang sesat, nisbatkan kepada ahli ilmu sehingga perkataan bukan perkataan kita. Wallahu a'lam. Ibu Ana meninggal beberapa hari yang lalu, mohon doakan Ibu Ana Ustaz. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa qiha 'adzabal qabri wa 'adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada seseorang datang kepada Ana mengatakan bahwa Ibu Ana pernah berjanji kepada orang tersebut untuk membelikan sesuatu untuk pernikahan anaknya. Apakah ini termasuk amanah? Kalau memang orang itu antum anggap jujur, maka silahkan antum memberikan sesuatu untuk orang tersebut sebagai bakti antum kepada orang tua antum. Ya, kalau antum sanggup. Itu pun kalau antum sanggup. Wallahu a'lam. Apa hukumnya memotong kuku dan rambut sebelum mandi janabah di saat kita junub? Tidak ada kewajibannya harus potong kuku dulu, atau tidak ada larangannya memotong kuku sebelum mandi junub? Tidak ada larangannya. Sejauh yang kita tahu, tidak ada perintah untuk harus potong kuku, sebagaimana tidak ada larangan untuk memotong kuku. Maka pekerjaan itu adalah pekerjaan yang boleh-boleh saja. Pada saat seseorang meninggal dunia di liang kubur, apakah harus diazankan? Adakah perintahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sejauh yang kita tahu, tidak ada perintah diazankan. Tidak ada perintah diazankan, dan tidak ada perintah ditalkinkan dengan talkin gaya sekarang. Yaitu dikatakan kepadanya, fulan, kalau datang kepadamu nanti malaikat bertanya, man rabbuk, jawablah, Rabbi, Rabbi Allah. Kalau datang nanti malaikat kepadamu bertanya, man nabiyuk, jawablah, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang malaikat bertanya kepadamu, madinuk, jawablah bahwa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Dua hal ini sering terdengar dan sering ditanyakan ketika seorang meninggal, dan kedua-duanya tidak ada perintah dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri nasihat anak ustaz, belakangan ini anak sering tidak ikut majlis ilmu. Udah rajin-rajin majlis ilmu antum dari sekarang. Kalau tidak datang ke majlis ilmu karena malas, maka lawan rasa malas itu. Tapi kalau tidak datang majlis ilmu karena memang ada keadaan yang menghalangi, maka itu bukan suatu hal yang tercela. Namun kalau malas menuntut ilmu, ini yang mungkin bermasalah, cari apa masalahnya. Dan kemungkinan besar kita malas datang menuntut ilmu karena dosa yang kita lakukan. Maka bunuh dosa itu dulu, hentikan dosa itu, insya Allah semangat itu akan datang lagi. Apa rangkaian acara yang semestinya kita lakukan setelah pemakaman mayat sebelum meninggalkan makam? Tidak ada cara apapun. Setelah dimakamkan, didoakan, masing-masing kita mendoakannya, setelah itu kita pulang. Dan kalau bertemu dengan ahli waris, kita bertakziah kepadanya. Dan takziah itu tidak mesti harus di rumah. Di pemakaman itu kita ucapkan kata-kata menghiburnya, agar dia bisa bersabar. Ini adalah ketentuan Allah, itulah takziah. Ya. Orang mengira sekarang takziah itu harus di rumah, harus duduk dari maghrib sampai isya, dari isya sampai jam berapa. Tidak, takziah itu tidak seperti takziah itu datang kepada ahli waris, lalu kemudian menghiburnya dengan kata-kata, menyuruhnya bersabar, itu dia takziah. Dan Nabi dan para sahabat tidak membiasakan duduk ngumpul-ngumpul di rumah orang yang keluarganya wafat. Tidak membiasakan. Takziah itu bukan duduk di rumah keluarga yang sedang ditimpa musibah. Takziah itu dari kata-kata azza yu'azzi, yang artinya menghibur, hibur orang ini yang sedang berduka, hibur saudara kita yang sedang ditinggal oleh orang yang dia cintai dengan kata-kata kita. Sebagian orang ada yang pikun seperti anak-anak, dan sebagian sebelum meninggal tidak sadarkan diri 1 bulan, 15 hari. Nah, saya berniat melaksanakan umroh dengan mengajak anak laki-laki sebagai mahram. Apakah itu berarti saya tidak adil dengan tidak mengajak anak perempuan, Ustadz? Biayanya cukup untuk 2 orang. Kalau sudah biaya cukup untuk 2 orang, jangan ditanyakan lagi. Ya, jangan ditanyakan. Lagi. Kalau yang bisa berangkat anak, ya anak. Kalau yang bisa berangkat suami, ya suami. Kalau yang bisa berangkat ayah atau paman, ya ayah atau paman. Adapun anak wanita, dia harus faham bahwa keberangkatan dia tidak ada biaya. Dan tidak boleh seorang anak memaksa ibunya, memaksa orang tuanya sesuatu yang orang tuanya tidak sanggup. Nah, apa hukumnya dan apa tindakan kita ketika kita sedang mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya, kemudian ada orang yang menumpuk punggung kita untuk melakukan sholat berjamaah, apakah harus menjaharkan atau mensirkan? Suatu hal yang boleh seorang makmum dengan seorang imam niatnya berbeda, suatu hal yang diizinkan, baik makmumnya melakukan yang wajib dan imamnya melakukan yang sunat, atau sebaliknya. Imamnya melakukan yang wajib, makmumnya melakukan yang sunat. Itu dibolehkan dalam agama kita, wallahu ta'ala a'lam. Kalau memang ini kejadiannya, maka diizinkan sejauh ilmu yang ada pada ana, dan boleh kita untuk mensirkan, menjaharkan bacaan kita, kalau itu adalah kita mengimami orang yang sedang sholat jahar. Kapankah kita mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah? Apakah setelah imam selesai membaca amin atau bersamaan dengan imam? Wallahu ta'ala alam, sejauh yang ana tahu, yang paling kuat adalah bersamaan dengan imam. Bersamaan dengan imam. Ini yang sejauh yang ana tahu. Wallahu a'lam. Jika imam sholat pada saat i'tidal, posisi tangannya bersedekap, apakah sebagai makmum kita juga harus bersedekap? Mengikuti imam tidak sampai kepada detail-detail yang seperti ini. Kewajiban makmum mengikuti imam tidak sampai kepada detail-detail yang seperti itu. Kewajiban makmum adalah apabila imam itu takbir, dia bertakbir. Apabila imam ruku, dia wajib ruku. Apabila imam i'tidal, dia wajib i'tidal. Apabila imam sujud, dia wajib sujud. Adapun gerakan-gerakan yang sifatnya gerakan yang imam yang tidak seperti ini, maka tidak wajib mengikutinya. Boleh jadi ketika gerakan sesuatu tidak sesuai dengan yang kita yakini daripada tata cara sholat Nabi SAW, maka kita tidak wajib mengikuti gerakan imam. Maka tidak harus kalau imamnya bersedekap, walaupun itu ada khilaf di kalangan para ulama sebagaimana yang kita ketahui, ketika i'tidal kita sedekap lagi atau tidak. Karena ulama juga berbeda pendapat, ada yang mengatakan sedekap lagi, ada yang mengatakan tidak, yaitu tangan irsal dijatuhkan ke bawah, dibiarkan turun ke bawah. Wallahu ta'ala alam. Namun dalam masalah seperti ini, maka kewajiban makmum tidak sampai seperti itu kepada imamnya. Di saat kita diberikan salam melalui chatting secara personal maupun grup, apakah wajib menjawab salam? Yang paling utama dijawab, itu yang paling utama. Dijawab dengan tulisan, terutama kalau chattingnya pribadi, yang paling utama. Namun boleh dijawab dengan lisan kita dan tidak dijawab dalam tulisan. Boleh. Adapun kalau grup salam berarti kepada sekelompok orang, maka cukup satu yang menjawab, maka sudah selesai kewajiban menjawab salam. Ustaz, adakah lafaz as-salatu khairu minan naum dalam azan subuh? Ada. Ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz tathwib as-salatu khairum minan naum. Apabila imam dalam sholat subuh melakukan kunut, apakah makmum ikut juga mengangkat tangan dan melakukan kunut? Wallahu alam, pendapat ana dalam masalah ini sama dengan pendapat sedekap tadi. Pendapat ana dalam masalah ini mengikuti sebagian ulama yang berpendapat tidak angkat tangan. Ketika kita meyakini bahwa kunut setiap subuh tidak sesuai dengan sunnah, lalu kita temui imam atau masjid tertentu, imamnya kunut setiap subuh. Berbeda dengan keyakinan kita, sebagian ulama mengatakan ikut imam, tetap angkat tangan ikut imam, karena imam yang harus diikuti. Sebagian ahli ilmu lain mengatakan tidak. Kewajiban makmum adalah yang tadi. Imam ruku, dia ruku. Imam i'tidal, dia i'tidal. Tidak boleh imam i'tidal, dia masih ruku. Kemudian imam ruku, dia baru i'tidal. Itu enggak boleh. Adapun sampai kepada hal-hal yang tadi, sedekap, sampai kepada kunut, sampai kepada cara duduk, iftiras atau tawarruk, hal seperti ini tidak ada kewajiban, harus mengikuti imam. Wallahu a'lam. Apakah kita harus mengerti dan bagus bacaan sholat dulu baru diterima sholat kita? Karena ada yang bilang harus paham dulu baru sholat, harus mengerti dulu apa yang dibaca. Enggak sholat-sholat orang nanti. Kalau harus paham dulu dan mengerti dulu yang dibaca, baru boleh sholat, enggak sholat-sholat. Sholat adalah gerakan-gerakan dan bacaan yang harus dipenuhi rukun-rukunnya. Kalau rukun-rukunnya terpenuhi, maka sholat itu sudah merupakan sholat yang menggugurkan kewajiban minimal. Kita punya kewajiban sholat, telah gugur dengan kita laksanakan sholat itu. Walaupun kita laksanakan dengan tidak faham artinya, walaupun kita sholatkan dilaksanakan dengan tidak khusyuk, tapi kewajiban kita sudah kita gugurkan. Kita wajib sholat. Kalau kemudian menunggu faham dan mengerti dulu baru sholat, berarti sebelum faham dan mengerti gak sholat-sholat. Kewajiban kita tidak kita kerjakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan orang yang tidak hafal Al-Fatihah, dan bahkan dia tidak bisa menghafalkan Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah itu rukun sholat. Yang Nabi mengatakan tidak sah sholat kalau tidak baca Ummul Kitab, Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Orang yang betul-betul tidak bisa menghafal Al-Fatihah, Nabi suruh dia bertasbih, bertakbir, bertahmid, cukup sudah. Jadi tidak bisa, sama sekali tidak bisa hafal. Jadi orang baru masuk Islam, suruh menghafal, usianya sudah 56 tahun, 57 tahun, tidak hafal-hafal Al-Fatihah. Suruh dia menghafal Subhanallah, Walhamdulillah, sudah suruh sholat. Apa yang dia baca? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Allahu Akbar ruku, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Begitu kewajiban sholat. Maka orang yang mengatakan harus mengerti dulu, harus paham dulu, harus belajar ilmunya, harus tamat sifat sholat Nabi, kaifiat sifat sholat Nabi baru. Sholat ini tidak benar sama sekali, wallahualam. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang adanya seorang yang mengatakan ada orang hafal 300 hadis membolehkan maulid, ada orang yang hafal cuma 3 hadis melarang maulid? Ini sesuatu yang sangat tidak ilmiah. Soal masalah ini kita mengamalkan sesuai dengan keyakinan kita. Dan itu bukan soal hafalan atau tidak hafalan. Kalau antum meyakini bahwa maulid itu adalah bahagian daripada ibadah, silakan. Urusan di akhirat, pertanggungjawabkan di depan Allah di akhirat. Dan kami meyakini maulid Nabi itu tidak ibadah. Dan kami akan mempertanggungjawabkan ini di akhirat. Ini soal agama, soal ketaatan, bukan soal hafalan. Dan kalau kita ikuti cara-cara seperti ini, kita ikuti cara orang yang tidak ilmiah, dan kita akan menjawab dengan jawaban yang tidak ilmiah juga, akhirnya yang ada adalah debat kusir. Kita bisa saja jawab, hebat mana hafalan orang yang 300 ribu dengan hafalan Abu Hurairah yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tolong buktikan Abu Hurairah melakukan maulid. Dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, habru hadihil ummah, ulamanya umat, ulamanya para sahabat, ulamanya para sahabat Abdullah bin Abbas. Buktikan kehidupan Abdullah bin Abbas melakukan peringatan itu. Tapi tidak ilmiah bantahan yang seperti ini, bantahan safih, bantahan orang-orang yang tak perlu dilayani dengan cara bantahan seperti itu, karena kita ikut kebodohannya, ikut caranya yang tidak ilmiah. Kalau dia bawakan hadis-hadis, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, lebih ilmiah dibanding cara yang seperti ini. Walaupun cara-cara seperti itu bisa dibantah oleh orang-orang yang mengerti, pendalilannya salah, ada tambahan-tambahan makna di dalam hadis yang tidak ada kandungan di dalam hadis, atau hadisnya dhaif. Ini bahasan ilmiah, dia datang dengan bahasan ilmiah. Dia datangkan 20 hadis, 30 hadis, dia bawakan sebuah ayat, ayat ini menyatakan bahwa dengan yang kita boleh bermaulid Nabi, ini ilmiah. Dan bisa dibantah secara ilmiah, bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Adapun hanya 300 hadis, 3 hadis, 30 hadis, hafal matannya hilang, sanadnya hilang, sanadnya hilang, matannya. Ini bantahan yang sangat tidak ilmiah, tidak perlu dilayani orang yang seperti ini, dan orang yang mengatakannya menunjukkan kualitas dirinya. Wallahu'alam. Terbesar kita. Dia tidak akan marah, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Oleh karena itu lihat-lihat memakai sendal. Sendal yang biasa terkena air, silakan. Jangan pakai sendal orang yang yang bermasalah kalau kena air gitu loh. Maka pakai sendal-sendal yang secara ghalabatul dhon, secara prediksi besar kita, kalau orangnya tahu sendalnya dipakai, dia tidak akan marah. Pada dasarnya kalau sendalnya dipakai untuk wudu dan dia marah, sandalnya basah, kita melakukan hal yang salah dalam agama kita. Secara syariat salah. Karena kita telah menzalimi saudara kita, kita tidak izin kepadanya. Atau tidak basah tapi sekedar dipakai dari pintu ke pintu hammam, ke pintu tempat wudu misalnya. Kalau seandainya secara prediksi besar kita, prediksi utama, prediksi terkuat, orang itu tidak akan marah. Maka insyaallah ta'ala hal-hal yang seperti ini tidak sampai kepada dosa. Tapi kalau dia marah dipakai, marah dibasahkan, maka kita telah melakukan penzaliman kepada saudara kita melalui sendalnya. Bagaimana cara kita membayar hutang kepada non-muslim tetapi dia tidak dapat dihubungi lagi dan keadaannya tidak ditemukan lagi dan keberadaannya tidak ditemukan lagi? Gak tahu anak, cari terus sampai ketemu. Kalau dia muslim bisa diinfakkan dan diniatkan pahalanya untuk dia, tapi yang ditanyakan non muslim mana gak tahu, karena diinfakkan pun pahalanya tidak bisa untuknya. Wallahu a'lam. Solusi yang paling utama, jangan ngutang. Itu solusi paling utama. Sampai di sini pertemuan kita malam hari yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berusaha mengamalkan agama Allah, mencari kebenaran untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah, dan Allah jadikan kita orang-orang yang memang serius mengikuti, mencontoh nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.